Eta terangkanlah. Tak tem tem tak tem. Eta terangkanlah. Tak jiwa yang berkabut dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Jiwa-jiwa yang berkabut dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Jiwa-jiwa yang berkabut dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah.